bakal ngelio. Cari pun mantep hatimu, bakal ngenteni paliku. Sisih wetan Kartonyono, aku pamit paplas lungo. Pandungamu sing tak jalo, aku bakal mantu. Rino wengi aku kelepon impenmu, tangi-tangi peduan bayanganmu. Neng pikir iki bunga ati sing tau duweni, mendino tak rasani. Saiki aku bali ningawi, aku takon ake janji. Kudo iki jengangeni, sirahmu tak anti anti. Ning alun alun ngawi, rasa iki isih podo. Ora ono sing bedo, madep mantep karo kowe. Nek ra kowe ora wae. Pamit paplas lungo, pandungamu sing tak jalo, aku bakal mantu. Rino wengi aku kelepon impenmu, tangi-tangi peduan bayangan. Mantap.